Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita keluangan waktu untuk kembali mengkaji kitabnya yang mulia. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang satu ini. Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Yang hari ini kita akan memulai pembahasan kita dari surah Al-Baqarah ayat ke-178, di mana nanti kita akan membahas mengenai hukuman mati dan qisas dan apa hikmah dibalik diperbolehkannya qisas tersebut. Nah pemirsa, sebelum kita mengkaji lebih jauh seperti biasanya, juga nanti kita akan berkenalan dengan panelis, juga ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Langsung kita temui mereka. Telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan seperti biasanya memang sudah hadir di sini ada 3 orang panelis. Yang pertama adalah Mbak Ayu Medianti, ini seorang wirausahawati. Kemudian ada Bapak Koyubi Mahtum, pengajar Pusat Studi Islam Al-Manar Jakarta. Dan Mbak Syafina Assegaf, ini mahasiswa Psikologi YAI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan juga bapak-bapak, ini satu dari pengajian Al-Falah Bintaro Sektor 1 dan juga guru-guru SMA Lazuardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di sini. Nanti kita akan membahas mengenai hukuman mati dan qisas. Nanti kita juga akan bercerita lebih jauh apa hikmah dibalik diperbolehkannya hukuman ini. Tentunya semuanya akan dijelaskan oleh Pak Quraish Shihab, narasumber kita. Sebelum kita mulai penjelasan tersebut, kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Baik pemirsa, kembali di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Dan akan kita mulai penjelasan Pak Quraish yang akan dimulai dari ayat ke-178 mengenai hukuman mati. Silakan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, para pemirsa, kita akan bahas menyangkut hukuman mati, Al-Qisas. Satu hal dulu yang perlu kita camkan dari tuntunan Al-Quran. Sebelum ayat yang berbicara tentang qisas, Allah subhanahu wa ta'ala menguraikan tentang kebajikan. Kebajikan bermacam-macam. Sebelum berbicara tentang kebajikan, uraiannya berbicara tentang makanan. Iya. Ada yang haram, ada yang ini. Nanti setelah berbicara tentang qisas, dia berbicara tentang wasiat. Ada orang yang berkata ini kacau ini. Ya kan? Belum selesai ini, muncul ini. Nanti setelah wasiat, puasa. Setelah puasa, doa. Apa makna ini? Al-Quran ingin menegaskan bahwa ajarannya ini utuh. Jangan dipisah-pisah. Jangan menganggap salat saja yang penting seperti yang diulaikan yang lain. Jangan beranggapan menutup aurat saja penting. Yang tidak kalah pentingnya berbuat baik pada orang. Yang tidak kalah pentingnya, jangan anggap hanya babi yang haram. Haram juga gosip. Ya kan? Ini satu keutuhan. Kalau Al-Quran memilah-milah, seakan-akan yang pertama lebih penting dari yang terakhir. Tidak. Ini satu kesatuan. Nah, karena itu, setelah berbicara tentang kebajikan, yang ujungnya itu ada menguraikan tentang salah satu bentuk kebajikan adalah sabar dalam peperangan. Nah, karena perang bisa mengakibatkan kematian, bisa mengakibatkan ini, sekarang dia berbicara tentang hukum qisas. Okay. Kita baca ayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum. Kata kutiba biasa diartikan diwajibkan atas kamu. Nanti kalau kita bahas puasa, kutiba alaikum asyam. Diwajibkan atas kamu puasa. Setuju atau tidak setuju, wajib puasa atau tidak? Wajib puasa. Nah, ini qisas. Bagaimana penafsirannya? Ulama berkata, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kamu qisas kalau kamu mau. Kalau tidak mau, boleh tidak. Dari mana difahami itu? Nanti ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwa keluarga yang terbunuh itu bisa menuntut yang membunuhnya untuk menuntut dihukum. Dihukum mati, bisa juga dia maafkan, bisa juga dia meminta tebusan. Karena adanya ayat itu, maka difahami kata kutiba di sini, kalau kamu mau. Kita garis bawah ini sebentar. Jadi tidak selalu orang yang membunuh itu pasti dihukum bunuh juga. Ya tahu? Oke. Kita lihat lebih jauh. Kutiba alaikumul qisas. Dulu dalam masyarakat, saya kira sementara masyarakat masih begitu. Kalau ada satu keluarganya terbunuh, dia balas dendam, boleh jadi dia bunuh dua orang, boleh jadi dia bunuh tiga orang, iya. Boleh jadi dia ini, ya. Dulu kalau ada keluarganya lelaki yang terbunuh, dia bunuh dua lelaki. Kalau perempuan yang terbunuh dari keluarganya, dia bunuh lelaki dan perempuan dan perempuan. Nah, maka turunlah kutiba alaikumul qisas. Qisas itu pada mulanya berarti mengikuti. Mengikuti. Kenapa cerita dinamai kisah? Karena kisah itu adalah menguraikan suatu peristiwa tahap demi tahap dengan mengikuti kejadiannya, ya toh? Oh, si A datang, setelah dia datang begini, itu qisas. Jadi qisas itu adalah suatu pembalasan mengikuti perbuatan yang dilakukannya. Sehingga kalau dia menampar saya ikuti persis sama, saya tampar dia juga. Kalau dia membunuh, ikuti membunuh juga. Oke. Kutiba alaikumul qital al-qisasu fil qatla al-hurru bil hurri. Orang merdeka harus dengan orang merdeka juga. Al-abdu bil abdi. Kalau yang terbunuh hamba sahaya, dulu ini ada hamba sahaya, ya yang dibunuh hamba sahaya juga, yakni yang itu. Wal unsa bil unsa. Perempuan, ya perempuan juga. Siapa yang membunuh, itu yang dibunuh. Oke. Kita ingin berhenti sejenak di sini untuk berkata begini. Ayat ini menyerahkan kepada keluarga yang terbunuh untuk menuntut, bukan untuk membunuh. Beda kan? Iya. Dia harus menuntut ke pengadilan. Di pengadilan dilakukan proses yang adil untuk menetapkan hukum. Okay. Jadi, yang pertama, jangan beranggapan bahwa Al-Quran mewajibkan qisas. Nah, di dalam pengadilan, itu prosesnya harus seadil mungkin, ada pembela. Tetapi dalam Islam, pembela itu bukan membenarkan yang salah. Bukan, tetapi mencari celah Dari apa yang terjadi itu yang bisa menjadikan hakim memberi putusan yang seadil-adilnya. Jadi jangan bela kalau dia salah. Okay. Dalam konteks hukuman mati, hukuman dera dan lain-lain sebagainya, ada pesan Nabi. Hindari menjatuhkan hukuman kalau ada celah untuk meringankan. Kalau ada kemungkinan, karena apa? Keliru, kita lihat. Keliru sehingga menjatuhkan, memberi kebebasan atau meringankan kepada sesuatu pelaku yang bersalah. Keliru karena memberi keringanan kepadanya, itu lebih baik daripada keliru menjatuhkan hukuman kepadanya. Ini prinsip-prinsip yang kita harus lihat sebelum kita bertanya kenapa Islam memberi peluang atau memberi kemungkinan untuk jatuhnya hukuman mati. Oke, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa min unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'. Ha, ini kamu yang membunuh. Kalau seandainya saudaranya, apa yang dimaksud dengan saudaranya? Saudaranya sekemanusiaan, bukan saudara kandungnya. Lebih-lebih saudara kandungnya. Kalau seandainya saudaranya sekemanusiaan, dalam hal ini adalah keluarga yang terbunuh, memaafkan kamu, maka kamu harus ikuti sikapnya memaafkan itu, mengikutinya dengan sikap yang baik pula. Kita lihat apa itu, bagaimana. Boleh jadi keluarga yang terbunuh berkata, maafkan dia, saya tidak tuntut apa-apa. Boleh jadi juga dia katakan begini, saya maafkan dia, tidak usah dia tuntut hukuman mati, tapi dia harus membayar tebusan. Bisa tak? Oke, terserah, karena ini diserahkan kepada keluarga. Nah, kalau memang hal tersebut dilakukan oleh keluarga terbunuh, maka hendaklah si pembunuh, tentu dengan keluarganya, melakukan hal yang baik kepadanya, yang wajar juga, dan menunaikan kewajibannya untuk menebus secara baik pula. Nah, kalau di sini ada hukuman mati atau tidak? Ada. Tidak ada hukuman mati di sini karena dia dimaafkan. Oh iya, baik. Ya toh, dia dimaafkan. Oke, bagus. Pak Kureis. Iya. Dijabarkan dengan jelas Pak Kureis, tapi pertanyaan jadi banyak Pak Kureis. Waktu kemudian juga diterangkan bahwa pembela itu bukan harus kemudian membela sampai seseorang bebas kalau orang itu memang salah, ya Pak Kureis. Iya. Tapi praktek sehari-hari ini banyak pertanyaan pastinya, tapi sebelum dijabarkan lebih jauh, kita akan break dulu Pak Kureis ya. Nanti kita akan kembali lagi masih di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai kisah atau hukuman mati di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Kureis Shihab. Tadi dijelaskan bahwa sebetulnya yang bisa kemudian memaafkan itu adalah keluarga. Dan di sini mungkin bahwa keluarga itu memang diwajibkan untuk menuntut, begitu ya Pak Kureis ya. Dan kalaupun keluarga memaafkan, mestinya tidak terjadi hukuman mati tersebut. Silakan Pak Kureis. Baik, kita lanjutkan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Ketetapan Tuhan, tuntunan Tuhan ini sebenarnya keringanan buat kamu dan rahmat. Keringanan tentu buat yang membunuh. Rahmat bagi seluruhnya. Karena yang memaafkan, itu sebenarnya juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman i'tada ba'da dzalik falahu 'adzabun alim. Siapa yang melakukan pelanggaran, agresi, permusuhan sesudah saling maaf memaafkan atau sesudah dihukum matinya yang bersangkutan, yang melakukan sesuatu yang melanggar ini, itulah yang tersedia buat mereka itu siksa yang pedih. Boleh jadi di dunia, boleh jadi di akhirat. Oke. Sekarang kita lihat, ini kan Artinya ada kemungkinan untuk jatuhnya hukuman mati toh. Ada kemungkinan untuk jatuhnya hukuman mati. Tapi sekarang ada diskusi panjang, boleh ada hukuman mati atau tidak. Dan diskusi ini sebenarnya berlanjut dan terjadi sudah lama. Di Eropa, Uni Eropa sudah melarang hukuman mati, tapi di Amerika masih ada hukuman mati. Oke. Jadi jangan heran kalau kita di Indonesia pun ada hukuman mati. Kita lanjutkan, mengapa dibolehkan hukuman mati? Tidak diwajibkan. Dikatakannya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Di dalam qisas itu, menghukum, membalas dengan setimpal itu, disitulah terdapat kehidupan buat kamu. Nah, mari kita lihat bagaimana ini ada kehidupan. Coba lihat. Yang pertama, kalau si pembunuh merasa bahwa kalau dia membunuh akan dibunuh, berani enggak dia membunuh? Tidak. Kalau begitu kehidupan Anda ada di sana. Iya. Nah, kalau si pembunuh tidak dibunuh, bisa tidak ada kemungkinan keluarga pembunuh membalas dendam? Iya. Saya ulangi. Si pembunuh mestinya dibunuh, tidak dimaafkan oleh keluarga, tapi tidak dibunuh. Ada enggak kemungkinan keluarga yang bertindak? Iya. Ada kemungkinan. Nah, kalau begitu, bila menjatuhkan hukuman, itu kehidupan buat kamu semua. Iya. Ya kan? Itu itu hikmahnya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Nah, saya ingin terangkan ini ulil albab. Nanti supaya kita lihat bagaimana kaitannya. Albab jamak lub. Saya beri contoh lub. Kita punya kacang. Ada kulitnya. Di dalam, kalau dibuka kulitnya, masih ada selaput kacang. Iya. Dibuka di tengah-tengahnya itu, ada inti. Nah, itulah dia yang dinamai lub. Orang, ada substansi sesuatu. Tapi terkadang akalnya ditutupi. Ditutupi oleh selaput, ditutupi oleh kulit. Orang yang tidak memahami hikmah dari adanya hukuman mati ini, itu sebenarnya pikirannya diselubungi oleh hal-hal sehingga substansi permasalahan dia tidak ketahui. Ya toh? Tetapi orang yang mengetahui substansi permasalahan sehingga dia sampai ke intinya di dalam, itulah orang yang memahami mengapa ada hukuman mati atau mengapa dibolehkan hukuman mati. Saya ingin lebih jauh melihat ini. Ada orang yang berkata begini, itu hukuman mati kejam itu. Ya kan? Kita mari berpikir bersama. Dia melihat kejam karena dia lihat pada pembunuh. Dia tidak lihat kepada yang dibunuh. Dia tidak lihat kepada keluarga yang terbunuh. Dia lihat hanya ini mencabut nyawanya. Dia tidak perhatikan bagaimana cara pembunuh mencabut nyawan. Jadi sebenarnya kan melihat sepihak ini. Oke. Ada lagi yang berkata begini, hukuman mati ini kan itu mestinya orang itu tidak boleh dendam. Itu kan balas dendam. Bagus kalau bisa tidak balas dendam. Kan memang diberi jalan nih. Iya. Maafkan. Tapi ada orang yang tidak bisa memaafkan. Daripada dia tidak maafkan dan menimbulkan dampak buruk, lebih baik kita putus. Ada lagi yang berkata begini, oh itu hukuman mati tidak mendidik. Saya dengar, tidak mendidik. Bagus. Siapa bilang tidak mendidik? Dengan hukuman mati, saya mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat. Ini kalau tidak dijatuhkan hukuman mati bagi yang memang wajar setelah melalui proses yang panjang, setelah menghindarkan semua yang kemungkinan ada kekeliruan walau sedikit, itu sebenarnya suatu pendidikan yang luar biasa kepada masyarakat dan mendidik orang lain untuk tidak berani melakukan hal semacam itu. Yeah. Jadi terkadang kita harus, kalaupun kita harus korbankan satu untuk menegakkan itu. Ada lagi yang berkata begini, saya dengar ini dalam diskusi-diskusi. itu kan orang yang hukuman mati, itu, yang membunuh itu kan orang yang sakit jiwa. Mestinya dibawa masuk rumah sakit jiwa, diadili. Oke, bagus, saya setuju. Tetapi kalau memang terbukti dia sakit jiwa, jangan jadikan alasan sakit jiwa. Sebab bisa-bisa setiap yang membunuh berkata saya sakit jiwa. Jadi tidak bisa, ya toh. Nah, itu yang dimaksud di sini, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan melaksanakan tuntunan ini kalian terhindar dari sanksi dan bencana. Soal kalau tidak melaksanakan tuntunan ini, bisa ada bencana. Oke. Itu menyangkut hukuman mati. Ayat ini terus melanjutkan apa? Kita lihat lanjutannya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lil walidain. Diwajibkan kepada kamu apabila telah datang tanda-tanda kematian kepada kamu dan dia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat. Kita ini yang anu sudah tulis wasiatnya atau belum? Belum. Nah, ini. Sudah datang tanda-tanda kematian atau belum? Mungkin belum ya. Belum. Tanda-tandanya itu kalau sudah mulai sakit-sakitan, rambutnya sudah putih, ha? Giginya sudah ompol. Itu tanda-tanda kematian. Iya kan? Iya. Belum, alhamdulillah kalau belum. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kematian tidak memilih umur. Nah, ayat ini menuntun kalau sudah datang tanda-tanda kematian dan dia meninggalkan khairan. Khairan itu biasa diartikan baik. Iya. Ya? Tetapi Al-Quran juga menamai harta itu baik. Kenapa Al-Quran menamai harta baik? Karena dia harus diperoleh secara baik dan disalurkan dalam saluran yang baik. Kalau satu orang punya harta, apalagi harta banyak, hendaklah dia berwasiat. Oke. Wasiat kepada siapa? Kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya secara baik. Nah, ini ayat. Ada yang berkata sudah tidak berlaku lagi sekarang. Karena sudah ada ketentuan warisan. Iya. Ya kan? Nah, jadi tidak perlu lagi ada wasiat kepada orang tua atau kerabat. Tapi ada ulama berkata begini. Orang tua itu masih bisa dapat wasiat dari anaknya. Seandainya orang tua itu berlainan agama dengan sang anak. Di sini penghormatan pada orang tua. Karena ketentuannya perbedaan agama tidak boleh dapat warisan. Tapi ayat ini berpesan. Baiklah kepada orang tuamu, walaupun orang tuamu itu tidak seagama dengan kamu, sehingga beri dia wasiat. Keluarga begitu juga, beri dia wasiat, walaupun dia ini. Tetapi kalau sudah muslim dan dia sudah dapat warisan, tidak boleh lagi kita memberi wasiat kepada siapa yang mempunyai hak mendapatkan warisan. Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Dari warisan, iya. Baik Pak Kuris, nanti kita akan bahas lebih jauh. Mungkin akan kembali ke hukuman mati lagi ya, okay, Pak Kuris ya, karena itu pun menyisakan banyak pertanyaan. Saya rasa para panelis di sini juga ingin bertanya hal tersebut. Nanti sebelum bertanya, kita akan break lagi. Nanti kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita masuki segmen tanya jawab di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang tadi dijelaskan mengenai hukuman mati atau qisas dan juga mengenai wasiat yang dibedakan dengan juga warisan. Langsung saya ke panelis pertama ini, Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Quraisy, kalau kita bicara masalah hukum qisas dalam konteks sekarang ini, untuk narkoba itu bagaimana? Karena kan narkoba itu sedemikian berakarnya di masyarakat, sehingga apa tidak lebih baik seandainya diadakan penerapan hukuman mati untuk si pengedar maupun pemakainya? Itu diserahkan dalam proses pengadilan. Saya hanya ingin berkata begini, bahwa mencabut nyawa seseorang tidak dibenarkan kecuali apabila pencabutan nyawa itu dengan hak. Pencabutan nyawa dengan hak ini bukan hanya yang hak pencabutan, bukan hanya melalui menjatuhkan hukuman mati terhadap yang membunuh. Dalam peperangan pun kita mencabut nyawa musuh. Yeah. Itu dibenarkan. Nah, kita akan lihat sekarang narkoba. Bagaimana dampak yang dampak buruk yang dihasilkan dari narkoba ini. Itu perlu penelitian, dan kelihatannya dampak buruknya itu bisa lebih besar daripada dampak buruk pembunuhan seorang terhadap seorang yang lain. Karena yang terbunuh ini masyarakat. Yang terbunuh ini anak-anak yang masih kecil, harapan bangsa. Jadi tidak, saya tidak beranggapan bahwa terlalu berlebih jika seandainya seorang pengedar narkoba yang memang sudah terbukti melakukan kegiatannya berkali-kali untuk dijatuhi hukuman mati. Itu pendapat saya, tetapi saya tidak tahu ini diskusi, dan di beberapa negara seperti itu sebenarnya. Di beberapa negara seperti itu. Iya, baik, kira, ya. Jelasnya Mbak Ayu ya. Saya pindah ke Mas Yubi, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum Tok Kures. Mengenai penerapan yang saat ini di khususnya di negara kita yang katakanlah tidak memperlakukan hukum kisos, seandainya ada satu komunitas kaum muslimin di suatu tempat menerapkan hukum ini, bagaimana menurut kacamata Al-Quran? Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah wasiat, ada yang berkembang di masyarakat kita bahwa orang tua, sebagian orang tua membagikan hartanya kepada anak-anaknya ketika masih hidup dengan alasan khawatir ketika mereka meninggal akan terjadi cekcok di antara anak-anak. Bagaimana pula menurut kacamata Al-Quran? Terima kasih. Ini ada dua masalah ya, ini. Yang pertama, yang berwenang menjatuhkan hukuman itu adalah pemerintah yang sah. Sebab kalau kita serahkan pada keluarga, itu kacau. Nah, dia jatuhnya putusan ini melalui proses pengadilan. Dan yang melakukannya adalah siapa yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi jangan lantas ada keluarga yang ini lantas dia main hakim sendiri namanya. Itu tidak dibenarkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, soal membagi harta sebelum meninggal. Harta yang diperoleh seseorang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada yang bersangkutan wewenang untuk menggunakannya sesuai atau selama, bukan untuk kemaksiatan. Jadi kalau saya punya harta 100 juta, saya mau kasih semua pada satu orang, boleh-boleh saja, karena memang itu wewenang saya. Nah, tetapi kalau sudah mendekati kematian, wewenang ini sudah dicabut Allah sebagian. Kamu hanya punya wewenang sepertiga dari harta kamu. Dua per tiga sudah tidak. Ya kan? Nah, kalau sudah meninggal, wewenang penuh itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yang menentukan, kasih ini sekian, kasih ini sekian. Jadi kalau mau bagi harta, selama masih segar bugar, silahkan ya. Bagilah, hanya agama berkata berlaku adil lah. Iya. Ya toh, berlaku adil lah. Saya kira demikian. Iya, dan terakhir Mbak Fina, silakan Mbak Fina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah bagaimanakah Islam menyikapi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok orang banyak? Dan bagaimanakah pelaksanaan kisosnya? Oke. Okay. Kalau katakanlah seorang dibunuh bersama-sama oleh 100 orang, 100 orang dikenai hukuman karena semua membunuh. Saya tidak bisa bagi-bagi. Ya kan? Nah, tetapi kalau tidak bersama-sama, ada yang mengatur, ada pelaksana, ada ini, itu dalam proses pengadilan dilihat. Ya toh? Nah, di sini peranan hakim dan pembela untuk menjatuhkan hukuman seadil-adilnya. Tapi kalau ada satu orang rame-rame pegang pedang, ya toh, pisau, ayo kita rame-rame. Itu semuanya kena. Karena semua membunuh. Saya tidak bisa bagi-bagi. Kamu saya ambil nyawamu sedikit, saya ini sedikit tidak bisa. Betul. Iya, jelas ya Pak Kudus ya. Pasti Ibu pengen bertanya juga ya Bu ya, tapi kayaknya mesti sabar ya Bu. Nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa, kami masih membahas mengenai hukuman mati, juga sedikit mengenai wasiat juga warisan. Tetapi tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Pemirsa, kembali di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang tadi kita dijelaskan mengenai hukuman mati, juga mengenai wasiat juga warisan. Sekarang gilirannya para ibu-ibu ini yang ingin bertanya, juga bapak-bapak barangkali di sana. Silakan setelah panelis kita tadi bertanya dan sudah dijawab. Silakan Pak. Pak Quraisy, yang saya ingin tanyakan, mengapa Al-Quran tidak ada kalimat kutiba alaikumul qisas fil zina atau fil qadzaf atau kutiba alaikumul qital fil fitan? Karena yang saya ketahui, fitnah adalah membutuhkan 4 saksi, sedangkan membunuh membutuhkan 2 saksi. Terima kasih. Iya, kesannya lebih berat ya. Oke, bagus. Begini, Al-Quran ketika berbicara tentang hukum, bahasanya berbeda dengan bahasa kitab-kitab hukum. Kitab-kitab hukum biasa bahasanya ketat, kaku, tidak bervariasi. Nah, tetapi Al-Quran ketika mewajibkan sesuatu, itu caranya bermacam-macam. Terkadang langsung perintah, aqimus shalah. Terkadang memuji sesuatu kalau dia memerintahkan. Ya. Begitu juga di zina. Itu dia tidak katakan diwajibkan kepada kamu ini. Tetapi caranya azaniyatu wazani. Jadi langsung. Sehingga bervariasi. Karena itu jangan pernah beranggapan bahwa perintah Al-Quran hanya dalam bentuk kata lakukan. Bisa jadi dia puji, bisa jadi dia katakan seperti haji, walillahi ala nas. Jadi sangat bervariasi sehingga tidak membosankan pembacaan. Walaupun tujuannya adalah sama-sama merupakan kewajiban, ya kan? Itu saya kira ini. Iya. Okay. Masih dari sebelah sana, barangkali ada yang masih mau bertanya? Yeah. Oh, silakan Pak. Saya ingin menanyakan. Penegakan hukum kisos atau proses atau pelaksanaan hukum kisos yang terkait dengan masalah politik. Misalnya seorang kepala negara yang dibunuh oleh kepala negara lain misalnya, yang mungkin dibuat dalam satu skenario, itu pelaksanaannya bagaimana, proses pelaksanaannya bagaimana. Dan juga mungkin contoh lain misalnya, katakanlah tokoh ulama muslim yang dibunuh oleh katakanlah kelompok lain juga. Nah, itu proses pelaksanaannya yang terkait dengan politik dan terkait dengan non-Islam misalnya. Itu bagaimana proses penegakan hukum kisos? Ya, kalau antar negara yang membunuh kepala negara yang lain, itu perang sudah namanya. Yeah. Iya kan? Nah, jadi segala sesuatunya kita lihat bagaimana. Yang dibicarakan sekarang ada pembunuhan biasa yang terjadi dalam satu masyarakat. Tetapi kalau sudah perang, itu sudah lain persoalannya. Iya kan? Sudah lain persoalannya. Jadi kita lihat bagaimana kasusnya, dengan memperhatikan kasusnya akan ditempuh proses yang sesuai. Ya kan? Okay. Baik ya Pak ya. Saya pindah ke ibu-ibu ya Pak ya, karena sudah dua orang bapak-bapak di sana. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya dari sini Bu? Silakan. Pak Quraisy, saya mau bertanya, pada zaman Rasulullah pernah enggak terjadi hukuman dilaksanakan hukuman mati? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, pernah. Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, pernah Rasulullah membunuh seorang muslim yang membunuh non-muslim. Yang membunuh warga negara. Jadi bukan hanya ini. Walaupun dapat dikatakan bahwa masyarakat Islam, sahabat-sahabat Nabi itu sangat-sangat menghargai kehidupan orang. Ya toh? Jadi mungkin jarang, tetapi itu pernah terjadi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi itu ada dikemukakan bahwa Nabi pernah menjatuhkan hukuman terhadap seorang muslim yang membunuh seorang zimmi, seorang warga negara. Jadi jangan anggap bahwa yang dibunuh itu, kalau yang membunuh muslim, yang dia bunuh orang lain tidak dibunuh. Tidak. Ini, karena itu dikatakan di ayat kita ini, faman ufiya lahu min akhihi, dari saudaranya, iya, saudaranya sekemanusiaan, bukan hanya saudaranya seagama. Iya, baik. Pak, dari sini pun ada yang mau bertanya, silakan Ibu. Iya, Bu. Pak Quraisy, disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa siapa yang tidak menegakkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka zalimlah ia. Di negara kita sudah ada undang-undang pidana. Apakah dia, aturan-aturan negara berkaitan ini bisa dianggap mengakomodasi hukum Islam? Disebutkan adanya persamaan substansi. Terima kasih. Kita harus lihat satu persatu, Bu. Ya, tetapi pada prinsipnya, kita tidak bisa berkata bahwa, saya ambil satu contoh, soal yang mencuri dipotong tangannya, ya kan? Sebenarnya, ulama-ulama itu berbeda pendapat tentang pengertian dipotong tangannya. Ada ayat yang menyatakan, oleh sementara ulama dikatakan itu sebagai alternatif. Seorang perampok yang merampok dan membunuh, atau hanya merampok saja, itu hukumannya bertingkat-tingkat dan diserahkan, menurut Imam Malik, diserahkan kepada pengadilan untuk melihat apa yang paling tepat untuk yang bersangkutan. Salah satu di antara alternatif itu adalah dipenjarakan. Jadi kita harus lihat ya, jadi kita harus lihat kasus demi kasus. Jangan hanya kita lihat, oh ini sudah begini bunyinya, itu belum tentu. Satu orang sekarang, kalau dia mencuri telur, dipotong tangannya atau tidak? Ya, tidak kalau lah telur mestinya mas, ya Pak. Ya, nah, kan harus dilihat. Tergantung berapa banyak masnya. Itu contoh-contoh yang diberikan oleh kita punya guru-guru. Ya toh, bahwa harus dilihat, dipelajari, baru dijatuhkan hukuman. Boleh jadi hukuman itu hukuman maksimal, boleh jadi hukuman itu berupa teguran, dipenjarakan kah, dicambuk kah, diapakah, dan lain-lain sebagainya. Saya kira begitu ya, Bu. Iya, Pak Quraisy. Agama mengajarkan kita berlaku adil ya Pak Quraisy, walaupun sudah 4 penanya, rasanya di sebelah sini belum ada yang bertanya. Ibu yang mau bertanya, silakan Ibu. Pak Quraisy, ada kalangan mengatakan Islam itu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ambil contoh kasus hukum Kisaf. Bagaimana kita menanggapinya? Iya. Pada dasarnya, semua ketetapan hukum itu sebenarnya membawa rahmat. Bisa membawa rahmat buat yang bersangkutan, bisa juga membawa rahmat buat masyarakat. Yang bersangkutan, kita lihat lah ya, kita kan percaya ada hari kemudian. Diharapkan dengan dijatuhkannya hukuman, apapun hukuman itu kepada terpidana, maka dia akan insaf dan bertobat, sehingga hukuman yang didapatkannya di dunia itu akan meringankan atau, iya kan, di akhirat. Ya, kalau soal hukuman mati, kejam dan sebagainya, tadi saya sudah kemukakan bahwa sebenarnya dilihat dari yang terbunuh atau yang terpidana, dia tidak lihat kepada keluarga yang ditinggal. Iya. Ya kan? Saya kira itu. Jadi kalaupun kita belajar hari ini cukup banyak ya Pak Quraisy mengenai hukuman mati, rasanya ini buat modal kita sama-sama ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di sini, bahwa nanti kalau kemudian ada yang mengatakan hukum Islam itu kejam atau apapun juga, atau hukuman mati tadi, ada banyak cerita di balik itu ya Pak Quraisy, termasuk juga bahwa itu bukan harus atau diwajibkan. Ini ada cerita lain di sana. Jadi di mana keluarga juga yang tertimpa musibah itu, mereka memegang peranan penting untuk memaafkan atau tidak. Tentunya waktu mereka memaafkan, rahmat pun besar kepada mereka, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya kalau nanti kita juga masih banyak pertanyaan di sana, mudah-mudahan pertanyaan itu sudah terjawab hari ini semua mengenai hukuman kisos atau hukuman mati ini. Dan insyaallah apapun yang kita pelajari hari ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di rumah, selamat menaikkan ibadah puasa Anda, dan insyaallah kita bisa berjumpa lagi besok tentunya dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah.